Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada ahwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu, itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu apa? Wajib. Mereka punya ahwal, punya tradisi. Nak nawang nakal, ngundang anak nikah ya teko. Mungkulan bolak-balik, ngaget no bocah, anak ewang abangan, bapak itu kau tegani pulau, ngapun tuh negosiasi, mungkin akt jam songo, kau sakit, nah mungkin batu dur dan dutan. Nah, terus, jenengan rawuh sing akat mawar gus cangkem mulai, mesti wayang tuh, gak kurang ajar tapi, gue terang-terang kan, mungkin batu dur, pulau teko ya sono-sono sistem macam, artisnya kadang gak bisa teko, gue macam-macam emus, cara Mustafa Roy mesti astagfirullah. Lah kula ya serah roh makam kula ya pangeran ya serah roh. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Mustofa sedang kulonnya ana wong khusuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga kia. Ya iku wiridane zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka iku neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah, berarti kalau goblok tenan. Dia yang tekan dengan acara barang kecewa kok kiai saya kis rusak, lanang widok kumpul senerokok tok. Mbah wiridan itu subhanallah wiridan kok apa? Rokok. Oh najaran Nabi Wong kan wiridan rokok zaman rusak zaman wiridan itu subhanallah alhamdulillah wiridan rokok zaman itu rusak. Rawan sengkenai dinut. Wiridan diulang no Nabi wal baqiyatus sholihat subhanallah alhamdulillah. Jadi wong nak ekstrim men malah wiridan iki kliru. Paham? Ayo wong ekstrim nak wiridan piye takon. Nah takon Mustofa terus rata ulang kula yo wiridane ngene iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrim. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Wis dengan sak kula iku nak kepindiru sak kula sedengan. Yura ngalem ra bodoh. Aku iku separah, iku separah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku buta proses. Nabi iku iso nahi mungkar sawise 13 tahun dadi nabi. Iku sawise badhe fati Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wis meneng ae. Intine kabeh iku buta proses. Kabeh iku buta napa? Proses. Lha iku jenenge ahwal. Ya niku jenenge ahwal. Jadi hukum ya tetap nahi mungkar wajib, tapi ono tradisi ahwal. Ahwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakei ben Nabi, dikakei dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikakei Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener biasa heroik, biasa ngekei. Yes, kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng kia. Yes kudu jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ono istilah wal mu'allafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku, lha iku jenenge ahwal. Nggih niku jenenge napa? Kita punya ahwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya ahwal. Lah nak nuruti ngaji teng kene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tohut, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar wa iqami sholat wa ita isyata. Sekarang orang-orang yang biasa dangdutan itu sujud tau orang? Sujud. Yang biasa riba rentenir ya wongnya sujud. Ya sowan kiai, CSR ya tidak ada pondok di masjid. Proposalnya ya pek ya kok masjid kopon. Kopon. Orang yang sama sing maksiat ya wong iku, sing taat ya. Lah nek kowe ngukumi wong iku oleh dipateni, berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya kliru, wong iku sering maksiat. Acara aku lho ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki Gus wong iku cara sampean tok atau ora, wong iku jenenge ruhe nang ngertakoki wong iku jenenge ruhe. Lah wong apik tak elek, apa ora wajibno aku darane wong apik ta wong. Mo apa wajibno aku nak nyeluk ndekne jenenge, aku roh iku jenenge ruhe. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa enggak? Lah itu memaksakan takalluf. Apa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kula nggih gadah sanad saking bapak kula, Ki Nur Salim, mbak kula niku tukang tirakat jenenge Mbah Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kula ngaji kalian buyut saking ibu kula, ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus sak terusé ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti, ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ra ana sulhul hudaibiyah. Sulhul hudaibiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhel bin Amr. Ngono diwakili jenis Suhel. Ya. Iku ngono tenan, sampean ra dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuanya wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah, sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nang nyeluk yo jangkar, kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Jadi Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno, Mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek orang Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye ge jajal? Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yo muni yo. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar, saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rada Khawarij ben krungu. Ya Mas ora ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan? Jadi Nabi jawabnya tenang balak, iya aku ijek Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang falima tu tidak niat alana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, ijek perjanjian yang rugi no kita. Dia tuh terserah Rasulullah tuh jenis bulan kali. Ya aku jenis Rasulullah. Terus Nabi sih jawab, ya aku Rasulullah. Wala yudoyi anillahu abadan. Orang bakal awon nyonya aku. Wong aku kekasih. Umar gak marem, marani Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Gue jadi yakin nak ikut Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya, ya gua apa? Rasulullah. Ya ijek Rasulullah. Gue yakin ada ini Rasulullah. Abu Bakar ya apa? Sambil wala yudoyi ahuwahu abadan. Ini ora bakal disiyo-siyo pangeran. Nah pas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngembarno karena kembali ke. Di saat itu juga kan Suhail bin Amr iku duwe anak Abu Jantal. Sinten? Abu Jantal iku dekne Islam di penjak napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot mbek Nabi nangis-nangis, ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mun bergole ditaleni terus jare Suhail bin Amr. Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda masih di depan umum. Abu Jantan nangis, terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang napa? Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramontolo delok ora Abu Jantal. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar sitir wong ku. Jare Umar ngenang susul Fadil, susul Hudaybiyah. Abu Jantal tak parang. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter kesebacok bapake. Dadi Abu Jantal ku anake sinten? Suhel. Dadi Suhel bin Amr, iki dhe anak sinten? Abu Jahal. Jadi Umar wis ana Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Ora marek Abu Jahal ngeke isyarat pedange kon jupuk, kon baca apa? Lane barang wis Mekah menang, kabeh menang, Abu Jahal ngger roh Umar cek eling. Kuwi pasti goblok temen kok baca bapakku. Akhirnya Abu Jahal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yo nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi menghentikan ngene tok. Maru maragama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa teorine keliru Allah. Engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham. Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nate penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nate urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana Kiai Quran, niku anake sudah perawan, sudah biasa katokan cekak. Kiai niku dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawe bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut Kiai iku? Ya haram anut ya. Kok penak, kene atuh bulus, santrine yo meyakini nek bulus iku haram. Dadi koyo santri kan biasa kene tukang proposal rodok sifat politik, santrine yo yakin nek sifat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santrine melok nggoni yo ora apa-apa. Pokoke agama iku penak ngono ae kok repot. Paham ta maksud? Kan Mustafa iki yo kadang mamang mbek Masrum tapi yo ora moro. Dadi agama iku wis unik, wis kliru-kliru sithik kok mlaku ngono wae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter-presenter ning TV ayo Pak Kure siap maca tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustafa nggih kalau ajnah biyah kumpul wong lanang. Haram. Haram haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kok Mustafa apa Pak Koresia? Pak Koresia. Tadi semebare tafsir lewat sing haramno ta lewat sing ora muni haram. Lu jawab mesti tak ora gelem jawab. Kowe cuma muni halal, wis pokoke meneng ae ngono ae. Wong kowe meneng ae lah tetep darani haram. Sing muni haram yo ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir. Jadi agama iku unik. Kunane kuno agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe to. Kulo ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ra tau misa tawaduk ra payu, ora mesti. Wong pangeran sing ngatur ki apa? Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin mbek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan jenengan sing bareng saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenang, akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirannya rubah. Wah, ya Nabi Sufyan itu gendo tenang, Suhel itu gendo tenang, perjanjian kok gak adil. Muhammad itu didolimi, akhirnya saya masuk Islam. Iya, gitu. Paham? Yus pengeran, caranya mulai amalik pikiran, biar ada yang terok. Mung ya mukallibal kulub, sabit kalbi, anak ini, ada yang terok. Mula nek beragama iku ora usah mikir cara hikam dai tadbir fama qoma biwir la tukim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebenarnya pangeran den tetep pangeran ora usah ngatur wae salat-salat. Ki ora usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumakninah hati-hati, wedi rasa. Lah opo kowe ditampa krana sae salat? Ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur mung wong patang rakaat. Mergo nek 5 rakaat muso dek ngono. Aneh-aneh paham ya? Terus biasa pengeran sih ngatur aku itu mau ada kiai yang Islam nombong jarang tapi mahasiswa sing pacaran sampai non muslim kadang yang Islam nombong terus kalau ini pacaran halal, goblok mau pacaran tetap haram tapi yang Islam nombong kalau ini haram ya goblok, Islam nombong kok haram kalau nekak nombong alat selalu jumlahnya bocah kuliah di Semarang, bocah itu, ini kiri anak pendeta bahasa Islam. Kadang sing lanang nyahadat no, lo nu di Tonggo Rabi Korea, di Rabi Jepang sing lanang. Yudo Islam, gara-gara sering cawe itu. Kamu di pacaran haram, ya wajib. Tapi Islam no wong haram. Ayo kemana nih maksudnya Islam no wong haram? Akhirnya nak tak kok wong dan hukumnya piye? Hukumnya pacaran yo dosa, hukumnya sesama wong ya ape. Wong iku padha. Itu gale koyo zaman akhir ning masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota kota. Moro masjid karo ancekak go ruku. Padahal wong moro masjid itu dosane do ceblok. Paham nggih. Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Wong sito. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid iku dosane cep. Tapi Kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wonge padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo rukus, berjamaah dicoplokin ae wis ngono meneh. Lah kiai ini seneng ae wis wis. Tak loroi malah ora moro masjid mesti pirtune kiai sik terus. Bona kene Mustofa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki haram iki haram aurate apa haram moro masjid iki tak takon. Haram tetep sing delok kan. Lah artine sing kena haram iku sing delok. Wong kok ora tau mikir. Pola bali sing haram iku sing delok isih. Wong karuan kulil mukminina ya guddu min absarihim wa yafadu furujahum dzalika sekali. Wong muni haram kok roh, mari wong ayu Gus mari fit. Lho kowe kok ora ayune bareng. Mulane nak ngomong ping pindho Mas yo, buka aurat tuh haram delok. Mayakno wong kok masjid yo haram. Ngalalo buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Melayok nawang ke masjid haram tora, haram. Dan diantara awal melayu ke masjid nak buat loroi, ekstrim. Paham tak maksudnya? Kue ngalah lo, haram. Melayok nawang ke masjid, haram. Jawab mas, sitok-sitok ben kue tambah ngalim. Dia ni roh hukum lagi buka aurat tu haram. Kue orang mas abu delok, kulo roh delok yo haram. Tak ileng no, dia ni ben tobat maksudnya ben rakwarit dia ni. Ayo mas, hukumnya sepapat kira? Buka aurat haram, delok haram, melayani ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo. Haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku ngalih, mas rasa buk bantah lah papat itu sebuah roi mok sitok wingi-wingi, paham ya? Yo tau mas? Berarti kurang biru ilmumu telu kan? Kalian yo, buka aurat, haram. Melayak nongko masjid, haram. Membiarkan maksiat, haram. Delok, iku haram. Lah saya kisah delok, kisah kena kiai ini tak caya ibu. Kau kok buan terus lembu ni? Angel tau orang itu. Melanda rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyak bawang Islam-Islam saya. Mari Gus Bak gak tegas, wong alim-alim kan tegas. Tak apa ora tegas mergo ilmu ne akeh. Kowe tegas mergo ilmu musik. Ora ana wong ilmu ne akeh iso tegas. Mung akeh pertimbangan. Lah iku termasuk guru-guru kita. Paham gitu, dadi kunane kuno iku wis ngoten iku ana wong sing ata'allafuhum alal. Dadi dijogo dan Islam itu terjaga. Terus niki muka dimau betul kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca mulai kula wingi itu ya. Niku khatam kitab niki. Terus kitab niki itu karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih jenenge Ibnu Hajar ini Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini Nawawi bin Umar nggih al napa? Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku Tanaram. Niku kila tapi kalau mboten ngerti data lengkapnya kila Ma'ruf Amin sing sakniki ro Islam termasuk zuriyah itu. Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing roh mesti nggih sing teng Surabaya. Pergi Syekh Nawawi Banten nanti garwo nyai sinten Pak Budi Hamdana ya? Hamdana ya? Syekh Nawawi Banten nanti garwo nyai Hamdana ya, Hamdana ini kudus garwo terakhir Syekh Nawawi ini garwane ulama kan kata-kata ini niru kata itu ya alime bareng Pak jenengane kok niru Nyai Hamdana mbok enom niku akhire digarwa murite Senawi jenenge Raden sinten? Hasnawi. Nyai Hamdana mbek Senawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhriyah. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dhe anak lanang dijenengno napa Zuhri. Mergo wis kadung ana Zuhriyah dhe anak lanang jenenge napa? Zuhri niki dhe anak Minan nggih. Minan terus Minan dhe anak Kesafet nggih. Kesafet niku sing dadi mantune Mbah Khim Sarang, Mbah Khim Pali sinten? Mbah. Lah saya Asnawi iku mbah-mbah niku sami kalian Mbah kula. Mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe. Jadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut kula. Artinya sampean ngaji kula iku wis bener, cara wis sanate wis bener. Karek sampean ngrusak sanatku gak sak usir. Ya aku ora roh, nek bar aku nasibe piye ora roh. Ya kowe di sanat lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai raro. Paham ya? Dadi sing rusak iku kowe ora aku. Tapi ya sampe zaman akhir rusak. Lha iku sampean bener. Dadi ulama niku silsilahe padha tradisine. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepemimpin mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne iku anti Cina. Disuga dolan ning Cina disukoi daging kalbun. Wo kalbun mbok hinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo, munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Kena wong alim rusak, ajo. Nyongkone kan terus malu di depan umum jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo padha santri-santri mugo ra dibodho ni ra tau mangan daging apa kuapok lagi aduh jebule gak izin cek wae kaya Mbak Bistri. Mbak Bistri ditonggo non muslim ape bareng mati pikirane keluargane kon nyolati nyolati wong kafir ra oleh akhirnya tetep Mbak Bistri nyolati salat isya ning kono santri-santri bareng ditakoki karo Cina. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi sejarah ada. Oh ini spesial. Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tangga, jamaah awak. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Kunane kuna wis bangsa ngakali wis kiai wis pinter kabeh. Saya merkulis ke bisnis di ilmu Abu Nawas. Jadi Abu Nawas yang nantikan ngimami sholat jenazah lali. Jadi rukuk sujud. Wah, aku bingung ke apa. Baru bingung tak kok. Niki seputih, wah sholat jenazah ada rukuk sujud. Ini bapakmu dosanya. Jadi nak ngadek tau ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkara ini ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok takoki kok mboten nentu kok sedo ringan. That is ngene wong alim diguyonan kula nggak ada kitab ithab. Ithab itu sarai ikhya. Ora is kitab serius. Niku yo ana bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab ithab itu sarai ikhya. 14 juz. Niku yo ana guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Nah, ini macam cerita ini ahwali ulama. Baik ulama wajib darani nahi mungkar. Ya udah biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi itu sekaku hati macam Nuaiman. Seneng ani gue duwe gue belanja Nabi diaturi. Gue agar ditake Nabi. Jangan melok darut senyawur. Nabi loh. Nah dia ini pembantunya Abu Bakar. Pembantunya sinten? Tak dalamnya Abu Bakar. Nanti teng Irak dagangan. Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat nang masjid kan. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel den. Juanjuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak pe tabdol. Regane iki misale 1000 dirham. Isih kutu kuwae. Nah, dekne tapi cangkem elek. Engko mesti ngaku wong merdeka dekne. Seneng ae jenjah elek. Hasil dituku, dibayari Nuaiman. Terus saya itu dicekal cek dari anak budak. Kau mirip ya, biasa pembeli ini. Saya kan orang penjualan apa? Budak barang Abu Bakar rawuh. Lanti saya itu, mohon pak juga Abu Bakar. Tiga lah izin Abu Bakar. Di toko mana Abu Bakar? Ya nu eman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni dorir. Dadi wonten wong buta tuwek dorir. Niku critane teng Ihya. Dituntun mbek nu Aiman kepengin nguyuh. Mbek nu Aiman didudono tengah masjid, nguyuh atar-atar ning tengah. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyuh. Parah tenan nu Aiman guyonane. Bareng-bareng nguyuh. Suwe-suwe dikerteni ya masyaallah bala fil masjid. Wong supepo nguyuh ning masjid. Wong gegeri iku sing bodoni jenengan jenenge Nu Aiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwahi sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nu Aiman tak pukuli. Munamuni ngono wong becek. Dituntun ben Nu Aiman. Jenengan golek Nu Aiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas iku Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dianjut mbek. Dorir si Ahmad tadi. Akhirnya geger masjid duri ba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ditu. Bareng Sayyidina Utsman roh Nu Aiman. Waduh Nu Aiman. Dadi dekne nggo sing wuto golek Nu Aiman, sing nuntun Nu Aiman, jenengan madosi Nu Aiman. Iya, Cung, ampe tak tutuki wong kok bodoni wong. Nggih, tur. Tuntun nek pinggire Sayyidina. Mun pas niki Nu Aiman. Iku sahabat. Ketika Nu Aiman ini terungok notenani bersamaan ke ekstrim. Nu Aiman itu uangnya sering salah, pemabuk. Di ini mabuk ini terminal ragel, ini perapatan gagel. Senengi mabuk ini masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni ini, aku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Uang mabuk kan khatnya 80 pukulan binial, diduduk isandel. Iya mabuk, kalau nakal yang dalam ya ragel kangen. Sampai sahabat dong laknat ini sampai lihat di kitab Bukhari, di kitab Adab yang cerita malah ini masalah mabuk sahabat dong komentar ma aksaro ma yuktabi akhirnya sahabat mulai ngelaknati la'anahu wa alanu aiman wong kok kurang ajarin tapi apa kata Rasulullah la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa ya Rasulullah itu juga geman ngelaknat Nu Aiman itu seneng apa seneng lah itu jadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir wong maksiat lah iso seneng kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah kira usah ngomong nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat ya keben panjenengan sale ora gelem salat ra seneng nabi malah harapane tobat malah anel aneh-aneh ngajimu ora khatam yo wong iso wae maksiat yo seon seneng pangeran yo seon akhir. Kira iso nggo ilmu Nabi Mustofa, mau kan papat sing iso mbok sito. Saiki wong marang masjid itu seneng pangeran to ora? Seneng apa ora? Tapi buka aurat terus mbok arani nglecehno pangeran ora mesti mergo dekne sadar nek ayu, dekne gaul. Ora mesti niate nglecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocahe dhewe ku niat engket ta niat nglecehno pangeran aja bos. Niat pede engkek wae kan gak niat kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tu ngelecehno pengira nak sing lakoni paham jadi beda lha iku butuh ngaji lha iku butuh guru ngaji weh misale rohin pas bodoni aku niat ngelecehno hukum pengiran to orang bodoni ku haram niate kebutuhan ora bodoni ora urip paham apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni iku kan kadang santri kadang ngomong biasa ning masjid niate ngelecehno pangeran ta niate bertahan hidup tapi nak pas salat niate ngurmati pangeran la iku mulane Nabi ngendikan Nu Aiman aja golek anati ngono-ngono yuhibbu waha wa rasul pun Aiman aku nak rawuh Nabi ku gak seneng kuwangen ben Nabi tapi kok nanggal maksiat yo mumoh kebutuhan jare dene piye yo kok sampeyan ini kan seneng aku ya tenanan. Tapi kadang yang gelo dhewe yo tenanan, bojo kok ngarepe. Sing wis ra duwe kan sing tuwa-tuwa ngene. Yes ngono pangeran manjan ora nabi. Nah, mulane cara madzhab ahli sunnah wal jamaah wong ora iso diarani kafir sebab nakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa in zana wa in sarqa. Nah, contoh tau zina tau ya Allah. Orang terus zina jadi halal yo ora zina selawase yo haram tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arane wong keluar dari Islam. Mereka nak arani, wah, wong germaksiat yo metu kok Islam. Maksiat tu razino tok, hasud yo maksiat. Adu-adu yo maksiat. Tak kiai gak ono sing Islam, lho kiai mesti tau hasud. Kulo yo hasud mek Mustofa. Iri aku dadi kiai sawasir atau kedhuk kuburan nek tau. Cara prestasi dramatis dekne. Aku dadi kiai penak ngimami mesti ono santri, dene bola-bali ngimami anane jin tok nek musyrik. Artinya cara prestasi hebat dekne kan. Cara disoteng kan lebih dramatis. Paham gitu. Terus ini ngaji ben sampean ngerti. Dadi sewu kula terangno sanad. Kula dari sanad keluarga gini ibu buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Iku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Sayyid Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih dugi Sayyid Nawawi sinten. Terus sanad kula niku kan ben sampean ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi Pak Doni ini kula waca urut, tapi untuk hari ini kula waca nomor halaman 4 ini kula halaman 4 inten iki. 45 iki damel cuplikan iki. 45 Pak. Nggih, 45. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Wal makola asalasun, lalu nama makalah gara-gara kitab ini. Wal makola asalasun, anggapnya makalah ke 30. An alien radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha kasirun faya ta'adhan nasu fi dhalika al-qalil al-wajah wal-alam wal-faqru efaktu ma yahtaju ilaih wal-nar wal-adawa e-kosdul itror al-mutamakin fil-qalbi. Mungkin kepanggil ya? Ini yang pernah kita wajan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngeten ada barang papat sing sidi ewe ngel-ngel wong akeh ya itu kue nak loro, kue nak fakir ya itu serepot apa? Ngel-ngel wong akeh jadi dibakas sama Sayyidina Ali. Ini tidak penting maksudnya tidak penting terus mari nyindir wong akeh repot. Tapi ya tetap tak terang no, bener kan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi ngaten, "Rasul akli badal iman billahi taala at-tawakkul ilan nas." Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal iman sausi iman billahi taala lan Allah taala iku at-tawakkul iku gawe seneng. Gawe seneng sehi simpati ilan nas marang manungsa. Ini kita cekli tenang ya, nak sampai kepingin selamat ketemu pangeran cekli hadis ini ya. Rasul akli badal iman billahi ta'ala at-tawadud ilah. Jadi api-api akal sausai ke iman kue supaya wong liau simpati baik kue. Apa mana kue nak wong soleh baru kaya simpati baik kue mesti wong terus jadi kepingin apa so lo nanti ditangisi seorang kiai melana fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak sah Hasan, sah anak kulon jenis Hasan kelas 4 SD. Bapak aku ngaram no TV, TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anak pertama dulu TV yang tonggol, tanggane aku rapati sholat. Pertama iso numpak sepeda motor, sing fasilitasi gak kancak-kancane tonggol. Intinya cerita ketika dia puber, guru dia sak boleh jenis dunia kiai. Dendam be bapak, sampai cita-citanya justru sampai dari kiai. TV rakota, tukus sepeda motor, orang kota. Akhirnya dia merantau di Batam, jadi wong raka rubaran. Kelab eh tangisan teng pulau. Sementara kiai alim pulau rombah pun tenggelam di ono TV. Pulau rombong alim alim alama rian bali maksum di ono TV. Nang mahku mana tahu gue, ojo tiru kakian. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini, kula terus seneng aliran kok Mustofa, delok sinetron mari fase, kula nggih seneng aliran, tapi ojo terus gak duwe. Delok sinetron di macam elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tonggo. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa rabe bapake ambek tang. Akhire seorang kiai sing biasa sholat ning masjid, biasa terus Quran gak dadi-dadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ora iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dan dia no anak itu rasa seneng gitu. Padahal carane beragama kudu at-tawadud menciptakan kesenang. Ya tentu kita akali, akalinya. Misalnya kata sekolah, anak kulo sing SMP. kita tak takut tenanan dulu TV kudu sih gue senengi tenanan. Mungkin nanti senengi tenanan dulu aku puas. Oh coba pepe nganggur asal channel di dulu aku arugen nang kuto akan ti. Iku rap barbar. Tapi nak asal yang disenengi kan ono durasi nih kan, paham ya? Nak sing disenengi lo kan ono nopo durasi nih terus selesai. Lain kulo nunggu angger terkenal kulo tentang gotong. Bisa nabe anak kok tiuti kulo ngingetin. Misalnya Hasan juga jajan tak turuti. Perkaraan pikiran kulo sederhana ini rumah anak tenang. Andaikan saya punya tetangga kafir, rumah nong, aku di tonggo kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islam nodek nih, kira-kira saya servis tidak? Tidak jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, jadi anu senang pendeta. Kiai nyervis saya itu, jadi anu senang kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini agar ketemu, oh anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai dan melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita, makanya kita harus at-tawadud hilang. Secara istilah Quran, "Fa bima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidzal qalbi lam faddu min hawli." Matane kudu halus, kena ora halus wong bubar. Mane syaraté wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk jari Imam Syafi'i Qadir Jilani qillatul maunah, kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapa seneng nabi entek uwak, gawe pengajian entek uwak. Sekaji semurah ngene iki, semua aji plang-plang bareng mulai. Pangerjen ora pangeten duwen sakarep-arepmu dhewe, susane dhewe, duwen. Rasa sawan tempek, rasa nyucup kok repot. Kok nyucup ora pate ikhlas malah gerem, malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi ora oleh apa. Iki rumah ana tenan. Di kecelakaan zaman akhir niku kurang at-tawadud ilang dasi. Mulane kula ngambi anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa dek ini ora dicita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak ya dek ngidolakan orang lain yang kadang pak. Mari kita jadi santri anakku manja. Paling enggak anak mesti cita-cita mungkin kayak bapakku Pak Rufin seneng aji be wong alim. Tertani. Tapi nak kenangannya Pak Rufin mesti sentak terus. Wah, apa di bapak keriting? So ben anggur wong keriting didoken bapak. Kan repot. Tapi nak kenangannya Pak Rufin ape? Terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngritik wong keriting. Wah, enggak bener Gus Ba. Bapak saat keriting ternyata baik. Malah iso mensomasi aku. Enggak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Rukin walek bane terus aku nerangno, dajal iku keriting, wong keriting bisa ning ngene. Oh, tepat Gus. Repot, repot ta ora? Lori kita tenan, nggih. Mulane jangan-jangan orang enggak senang kita ini karena kita enggak punya reputasi atau waktu hilang. Makanya ketika nisik Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo padung ana bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen, tak bedhek iki. Barang sing ra ana itu iso gak jadi faktor wujudnya bumi. Mana sampean jawab, Bang? Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam la yakhluq, sesuatu yang enggak ada tentu enggak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa'inal Adam la yakhluq, karena sesuatu yang enggak ada pasti enggak bisa menciptakan. Iku sing dawuhe pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti enggak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa Al-Khaliq, pencipta pasti ada, dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai, karena kita orang baik, pasti mengajak baik. Ya, caranya macam-macam. Misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka. Tapi tak niati binti seneng. Mungkin kalau buka sowan, paling sewani sowan itu saya rotok nganggur-nganggur, rotok di duwe wani sowan. Saya rotok di duwe rawani. Itu kan malah repot. Rasa sowan kabeh setepakane ketemu ora wis repot. Pemene nek sing sowan maklar ramal di mobil ngajak sowan Gus Mbak nyilah mobil wae malah repot kabeh. Senyata ini murah, meriah, diri dari pengeran, segampang. Jadi ruang ada tenang dia. Plus one, sing berkecenderungan khusyuk berlebihan, wiling-wiling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilah. Wiling-wiling. Jadi Rasul akli badal iman billah wa at-tawaddud ilah. Wiling-wiling. Yang mengandung plus one, jenengan ujus ini sebaik buju. Ngamuk apa-apa, sanggupnya normal. Panjang rambut rezeki ini secara konsisten ke orang ngamuk. Itu bagus. Wong protes sampai ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan itu kelainan, orang jelas kok ditong. Anak amcek rewel juga, itu normal. Yang cacili api rewel. Cacili orang apa-apa orang kepikir. Itu aneh. Idiot itu jadi. Iya, Tore. Lu lihat jawab, Pak. Lah, tapi nak jaluk terus, kayak bapak. Jadi jelas ya, jadi Rasul akli badal iman billahi ta'ala apa? Atawadud. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.